Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh, para alim ulama, para pemimpin umat, para habaib, wabil khusus, wal khusus guru kita semua, Yahya. Semoga Allah selalu memanjangkan umur dan selalu menjadikan beliau perantara antara kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Persatuan Sahabat Berkah Radioku atau yang kita kenal dengan PASBER, kita doakan mudah-mudahan niatnya diikhlaskan oleh Allah, dilanjutkan dakwahnya, sehingga ilmu dari baginda Nabi nyampe kepada kita semua. Dan yang kami muliakan para hadirin hadirat rahimakumullah, ketahuilah, manusia rugi, titik. Manusia rugi. Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Manusia rugi. Adanya manusia di muka bumi dalam keadaan rugi sekarang ini. Kecuali kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang saat ini beriman. Beriman kepada Allah, malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, utusan Allah, hari kiamat, dan juga kepada qada dan qadar. Kemudian apa? Wa amilus shalihat. Sembahyang tepat waktu. Puasa Ramadan. Naik haji jika mampu. Itu amal soleh. Makanya tidak cukup ada orang hanya beriman tanpa adanya amal soleh. Ini masih orang rugi. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Tidak cukup hanya beriman, tidak hanya amal soleh, tidak semua hidupnya kecuali dia wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling mengingatkan. Mudah-mudahan majelis ini diadakan adalah majelis yang di dalamnya saling mengingatkan dan diingatkan. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ambil tema awal dan akhir. Awal dan akhir. Segala sesuatu itu dari segi awal dan akhir itu ada empat hal. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, ada awal, ada akhir. Artinya apa? Pernah diciptakan, ada awal. Ya. Pernah diciptakan, pernah lahir, wah ada akhir. Ada akhirnya nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhir. Umurnya habis. Siapa itu? Manusia, hewan, tumbuhan. Itu contoh-contoh sesuatu yang ada awal dan ada akhir. Manusia pernah dilahirkan dan manusia bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, yang nomor dua, itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak pernah diciptakan dan tidak akan binasa. Yaitu waktu dulu kita ngaji di TPQ, di TA, ya apa? Allah wujud kidam baqa. Allah itu wujud, ada. Kidam. Apa kidam? Allah itu terdahulu. Allah tidak ada awalnya. Allah, adanya Allah itu tidak ada awalnya. Ya. Tidak ada awalnya Allah. Kata surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diperanakan. Maksudnya apa? Allah tidak ada bapak. Tidak ada akhir, kekal abadi. Pernah diciptakan tapi kekal abadi. Jadi hari kiamat yang tujuh ini enggak bakal hancur. Ya, manusia hancur, hewan hancur, jin, malaikat hancur yang tujuh ini. Apa itu Pak Ustaz? Ya kita bahas satu-satu. Yang pertama namanya adalah arsy. Arsy ilmu-ilmu kelasnya kelas profesor. Ya. Kelasnya kelas S1, S2 di atas. Maka karena kita masih anak TK, bahasanya kita rubah menjadi bahasa anak TK. Arsy adalah istananya Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat. Allah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh arah atas, depan. Ya, makanya kalau ada orang ngomong, kenapa kecelakaan? Sudah, serahkan sama yang di atas. Siapa yang di atas? Lampu, kipas angin. Ya, jangan. Allah tidak butuh arah, tidak butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan kekuasaan Allah ingin menunjukkan. Nih, aku walaupun bisa menciptakan manusia sendiri, tapi aku ciptakan malaikat. Aku bisa ngasih wahyu sendiri ke Rasul, tapi aku ciptakan malaikat Jibril. Biar apa? Gagah. Ya. Biar kelihatan kekuasaannya. Allah juga mempunyai singgasana. Arsy adalah singgasana. Ada ayat mengatakan wastawa 'alal arsy, dan Allah istirahat di atas singgasananya. Dan Allah istirahat di atas singgasananya, dan Allah duduk. Dan Allah Subhanahu wa taala wastawa 'alal arsy, dan Allah duduk di atas singgasananya, di atas istananya. Maksudnya gimana? Ya. Ulama terbagi menjadi dua kelompok. Ada namanya ulama salaf. Ulama salaf itu adalah ulama yang umurnya tahun 500 Hijriah ke atas. tahun 500-400 Hijriah, ya, sampai 1 Hijriah zaman Nabi. Sedangkan kita ini 1437 Hijriah. Ya, 500 tahun ke atas itu namanya ulama salaf. Ya, 500 ke bawah namanya ulama khalaf. Di dalam Al-Quran itu, yang kita ketahui jumlah juznya ada 30 juz. Ya, suratnya 114 surat, ayatnya kurang lebih 6666 ayat. Itu di antara ayat-ayat ini ada yang namanya para hadirin ayat mushtabihat. Yaitu ayat yang artinya itu samar-samar. Ya, artinya itu tidak jelas. Kita ambil contoh. Ada ayat mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fauqa aydihim. Kalau diartiin, ya, ditranslate, maka apa? Tangan Allah di atas tangan mereka. Hah? Allah punya tangan. Hah? Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi ada tangan banyak gitu, kecil-kecil, di atas ada tangan besar. Ya, ini tangan Allah. Bukan. Nah, ini contoh daripada model ayat-ayat mushtabihat. Ayat yang artinya samar. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, maka apa? Ulama menjadi dua kelompok dalam menafsirkan ayat-ayat mushtabihat. Kelompok pertama yaitu ulama salaf mengatakan, oh, kalau ketemu ayat-ayat mushtabihat, ulama salaf mengatakan, Allahu a'lam bimuradih. Allah lebih tahu dengan maksud ayat tersebut. Ya, Allah lebih tahu dengan maksud ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nyerah kalau ulama salaf mah. Ya, tapi beda dengan ulama khalaf. Ulama khalaf itu dalam menafsirkan ayat-ayat mushtabihat, mereka ini mengeluarkan takwil. Takwil itu kayak ada orang mimpi, ya, mimpi kecebur laut tenggelam. Apa maksudnya? Oh, ditafsirin begini maksudnya. Ya, ini sama ulama ayat mushtabihat di kalau ketemu ayat yang mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka, oh, itu tangan artinya bukan benar-benar tangan, kata ulama khalaf. Ya, itu tangan maksudnya apa? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Allah lebih kuasa. Manusia mah gak ada apa-apanya. Punya mobil 7, ya, apartemen 5, punya sawah sekian hektar. Apa manusia? Tidak punya kekuasaan. Lemah manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, buktinya apa Bapak Ibu? Ya, Allah kirim tentaranya Allah. Apa? Angin. Dikirim angin. Ngomong di rumah, kerokin sih. Kenapa? Masuk angin. Ya. Allah kasih angin, langsung lemes badannya. Enggak bisa apa-apa. Allah kirim apa tentaranya? Nyamuk. Kena apa akhirnya? Kena tipes, lemes badannya, ya, tidak enak. Kenapa? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu juga dengan ayat yang mengatakan wastawa 'alal 'arsy, dan Allah duduk di atas arsy, di atas istananya. Ini harus ditafsir. Ulama khalaf mengatakan maksudnya di situ bukan istawa duduk, tapi maksudnya adalah istaula. Allah memerintah dari istananya. Ya. Allah menguasai seluruh alam semesta dari istananya. Jadi bukan Allah duduk. Ketika Imam Ali radhiyallahu anhu, maksud kami Imam Malik. Ya, Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, Imam Malik, Allah duduk tuh Allah duduknya kayak gimana? Ya. Apa sila? Ya, apa iftirash, tawaruk? Duduknya gimana? Oh, dijawab sama Imam Malik. Al-julus ma'lum. Duduk itu orang sudah pada tahu. Tahu Bu caranya duduk? Tahu, sekarang lagi pada duduk, kan gitu. Manusia tahu semuanya duduk itu. Wal kaifiyah majhul, sedangkan cara duduknya Allah itu enggak ada yang tahu. Wasu'alu anha bid'ah, dan engkau hai orang yang bertanya tentang cara duduknya Allah, engkau ini lagi praktek yang namanya bid'ah. Zaman Rasulullah enggak ada yang namanya nanya-nanya tentang Allah, kata Rasulullah apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya, kata Rasulullah apa? Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah oleh kalian, berenunglah, tafakurlah di dalam ciptaan Allah. Melihat matahari, masya Allah, ada matahari. Coba nggak ada matahari, apa jemuran tidak kering-kering? Ya, oh alhamdulillah, ya alhamdulillah ada gunung, pemandangan itu yang harusnya direnungi. Bukannya zatullah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan merenung di zatnya Allah. Allah tuh kayak gimana sih? Ya Allah kayak gimana? Nah itu jangan dipikirkan. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, hal selanjutnya yang nomor dua, yang pernah diciptakan tapi tidak bakal hancur, nomor dua itu adalah kursi. Kursi, ya bukan kursi yang saya duduk nih, bukan ya. Kursi itu artinya apa? Singgasananya Allah. Ya, kalau pemahamannya kita ambil pemahaman TK, kursi itu singgasananya Allah. Kalau ada istana, di dalamnya pasti ada singgasana. Ya, singgasana raja. Ya, Allah punya singgasana namanya kursi. Makanya kalau kita baca tahlil, ya, baca apa lagi? Baca rotib haddad, ada namanya ayat kursi. Kenapa dinamakan ayat kursi? Iya, karena disebut wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, dan luas singgasananya Allah seluas 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu singgasananya Gusti Allah. Istananya Allah arsy. Nyampe suatu ketika, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah mampir ke yang namanya sorga. Ketika masuk sorga, Rasulullah lihat satu pohon. Yang Rasulullah menggambarkan ke para sahabatnya, menceritakan kisah Isra Mi'raj. Engkau tahu sahabatku, kata Rasulullah, pohon di sorga itu, ya, gedenya semana? Besarnya, kalau ada orang jalan dibawa bayangan pohon sorga, itu dia jalan 3000 tahun, bayangannya dia belum nyampe. Jalan 3000 tahun, bayangannya masih ada. Itu baru pohonnya, gimana istananya? Para hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, yang pernah diciptakan Allah tapi hari kiamat tidak hancur, sebagaimana dikutip di dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam, di situ disebutkan Lauhim Mahfuz. Di dalam surat Al-Buruj ayat terakhir, fi lauhim mahfuz. Apa sih lauhim mahfuz? Lauh itu adalah lembaran. Lauh itu adalah lembaran yang dimana di lembaran tersebut, di tempat tersebut, Allah tulis takdir manusia. Oh, Fulan bin Fulan, jam sekarang bakal ngaji di masjid yang ngajinya sama Habib Hisham ngebahas tentang awal dan akhir. Itu ada catatannya. Oh, ini orang bakal mati di sini jam segini, menit segini, detik segini, ada informasinya. Itu di lauh. Kemudian kenapa namanya berubah menjadi lauhil mahfuz? Mahfuz itu adalah terjaga artinya. Maka kisah pun bermula daripada zaman jahiliyah di kota Mekah. Dahulu kala, kalau kita pernah dengar sejarah, di dalam sejarah umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai musuh yang bernama kaum Quraisy. Ya, musuhnya Rasulullah kaum Quraisy. Keluarganya sendiri kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu namanya bukan kaum kafir Quraisy, tapi namanya kaum musyrik Quraisy. Beda kafir dengan musyrik. Bedanya apa, Pak Ustadz? Kalau kafir itu dia sama sekali tidak meyakini bahwa Tuhan itu namanya Allah. Ya. Di dalam Tuhannya, sesembahan mereka, enggak ada namanya Tuhan Allah. Contohnya agama apa kalau di Indonesia? Hindu, Buddha. Ya. Patungnya aneh-aneh namanya, tidak ada namanya patung Allah, tidak ada. Itu. Tidak meyakini, kafir adalah tidak meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan. Beda sama musyrik. Kalau musyrik adalah kelompok manusia yang dia meyakini Allah sebagai Tuhan, akan tetapi mereka menyekutukan Allah. Contohnya di Indonesia siapa? Yahudi, Nasrani, atau Kristen. Ya, makanya pernah dengar gak orang Kristen baca doa? Hah? Oh, Tuhan Bapa Allah di sorga. Tuhan Bapa Allah di sorga. Sama gak Allahnya mereka dengan Allahnya kita? Sama tidak Bapak Ibu? Sama. Bedanya apa? Bedanya hanya di pengucapan. Di dalam agama Islam, di pondok-pondok, itu ada yang namanya pelajaran tajwid. Pelajaran cara baca Quran. Ya, di situ diajarkan kalau ketemu lafadz Allah sebelumnya fathah atau dhammah, maka harus dibaca tebal. Ya, Rasulullah. Ya, Allah. Kalau nggak dibaca tebal gimana? Allah. Ya, nulis Indonesia A-L-L-A-H. Allah bacanya. Tapi karena kena ilmu tajwid, bahasa Arab jadinya Allah. Oh, Tuhan Kristen nggak kena Arab. Ngomongnya gimana? Allah, Tuhan Bapa Allah di sorga. Sama, mereka mengakui itu namanya musyrik. Tapi mereka menyekutukan Allah. Ya, katanya Allah punya Tuhan saingan. Ya, punya Tuhan namanya anaknya Allah. Ya, Bunda Maria, Ruhul Kudus. Itu Tuhan, kata mereka. Padahal apa? Itu bukan Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk Allah menunjukkan kekuasaannya Allah. Nih, punya anak buah. Orang tuh kalau punya anak buah tuh kelihatannya hebat, ya. Ya, anak buahnya banyak nih. Ada apa? Ada satu PP-nya, kan gitu. Kelihatannya hebat. Allah juga begitu. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, Yahudi Nasrani itu namanya kaum musyrik. Begitu juga kaum Quraisy yang belum beriman kepada Rasulullah disebut di dalam kitab sejarah namanya kaum musyrik Quraisy, bukan kaum kafir Quraisy. Kaum musyrik Quraisy zaman dulu mereka meyakini para hadirin bahwasanya Tuhan Ka'bah itu adalah Tuhan Allah, tapi mereka menyekutukan Allah dengan 360 berhala atau patung yang mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah tuh banyak patung-patung, ya. Ada terbuat dari batu, dari apa? Dari kayu, ya. Bahkan ada yang terbuat dari adonan. Ya. Sayyidina Umar pada suatu ketika, Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin ketawa. Ditanya sama sahabat, ya, kenapa ketawa? Iya, saya dulu ingat waktu zaman jahiliyah, saya tuh di dapur pernah bikin kue. Jadi chef dia. Bikin. Kasih tepung, kasih air, ada telurnya, kasih mentega, ya Bu ya. Ya, jangan lupa gulanya biar manis. Diaduk. Selesai diaduk, dibikin, dibentuk tuh kue. Dibikin apa? Model kayak patung. Udah mateng, ya, terus tuh patung disembah sama Sayyidina Umar. Dulu belum masuk Islam, disembah tuh patung. Kebetulan Sayyidina Umar lapar. Wah, makanan di dapur tidak ada habis. Akhirnya apa? Itu Tuhan dipoteli satu-satu. Ya. Tangannya dipotel, ya. Kakinya dipotel. Kan kesian itu Tuhan. Ya. Sayyidina Umar ketawa akhirnya udah masuk Islam. Jadi macam-macam itu sekitar Ka'bah Tuhannya, ya. Jadi tiap hari itu ganti. Hari ini Tuhan roti, hari ini Tuhan batu, besoknya Tuhan beda lagi. Selain ada berhala di sekitar Ka'bah, juga ada tukang sihir, tukang ramal, ya, badukun baca mantra ada juga di situ. Hingga pada suatu hari datang seorang laki-laki, ngomong, badukun, ada apa? Kita nih apa kurang ganteng, badukun? Apa kita ini gak laku, ya? Kok saya nih gak dapat istri, gimana? Oh, mau dapat istri? Tenang. Akhirnya badukun komat kamit baca mantra. Bolanya tuh ya, baca mantra. Padahal itu badukun baca mantra tidak? Tidak, itu badukun tidak punya mantra. Itu badukun baca sama makhluk di sebelahnya. Ya ngomong, "Eh, jin nih sebelahnya. Eh, jin, ini siapa ini?" Ya. Jodohnya siapa? Coba ente cari tahu. Ya, jodohnya siapa? Ketemunya di mana? Bakal punya anak berapa? Oh iya, siap bos. Berangkat nih jin. Jin ini terbang, nembus langit pertama. Ibu tahu nggak bu, langit pertama yang mana? Langit pertama tuh bukan kalau siang-siang ngelihat ke atas, ya ada biru-biru, terus ada putih-putih. Itu bukan langit pertama. itu namanya atmosfer. Kalau pelajaran IPA-nya ya, atmosfer. Kalau langit pertama yang mana? Kalau ibu sekarang keluar, ya ada gelap, terus ada bintang-bintang. Di atasnya bintang itu adalah batas daripada langit pertama. Ini jin nembus langit pertama, nembus langit kedua. Jarak langit pertama dengan dari langit dari dunia ke langit pertama dengan dari langit pertama ke langit kedua itu dua kali lipat jaraknya. Terbang cepat jin. Nyampe nembus langit ke 5, 6, 7 lewat, di situ ada namanya Lauhil Mahfudz. Kalau bahasa kerennya mah Lauhil Mahfudz itu bukan Lauhil Mahfudz. Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Tempat nongkrongnya malaikat. Ya, Baitul Ma'mur itu modelnya kayak Ka'bah, ada bangunan kayak Ka'bah yang mana Baitul Ma'mur Allah masukkan ke dalam Baitul Ma'mur setiap harinya 70 ribu malaikat. Wah, Pak Ustaz desek-desekan dia itu di dalam. Ya, tiap hari dimasuki 70 ribu, 70 ribu. Oh, tenang. Malaikat para hadirin terbuat dari cahaya. Ya, ini masjid kalau ada lampunya satu agak terang. Kasih lampu 10 lumayan. Ya, dinyalai terang di senter dari sana sini terang, terang, tambah terang. Itu cahaya protes tidak? Oh, sesek, tidak enak ya. Tidak ada protes cahaya. Malaikat diciptakan terus di situ. Lewat jin, lewat Baitul Ma'mur sampai nyampe di Lauh. Apa Lauh? Tempat takdir manusia ditulis. Ya, dilihat sama jin. Wah, ini Lauh nih. Dicari. Siapa tadi namanya? Oh, Fulan bin Fulan, dicari. Ya. Mana datanya ini? Cari. Cari. Oh, ini. Oh, bukan. Ini jamaah Cirebon. Bukan, cari lagi. Ya. Oh, bukan. Ini Jawa Timur. Cari lagi. Ya. Wah, ini nih warga Mekah. Dilihat, klik. Oh, fotonya pas. Ya. Kelihatan informasinya. Ini orang bakal meninggal di sini. Ya, ini orang jodohnya nanti pakai baju merah, ketemunya di luar kota, di dekat pantai. Bakal punya anak sekian. Ya, matinya di sini. Kelihatan semua informasinya. Turun nih jin. Turun. Tahu-tahu udah di samping Badukun. Ngomong, Badukun. Ini orangnya begini, begini, begini. Badukunnya ngomong. Oh, kamu gak bakal dapat jodoh, kata Badukun, kecuali kamu keluar dari kota Mekah. Di kota Fulan tuh, ya, ada pantai, ente ke pinggir pantai. Ngapain ke pinggir pantai? Di situ ada perempuan pakai baju warna merah, itu jodohnya ente. Akhirnya apa? Dilakukan. Ya, dilakukan sekian bulan selanjutnya, ya, sekian bulan selanjutnya datang, ya, bawa anak cucu. Beranaknya banyak. Karena apa? Informasinya akurat, tajam, terpercaya. Ya. Informasinya tepat, ngelihat langsung dari takdir. Ya, tapi apa para hadirin hadirat, di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya malam 12 Rabiul Awal. Ya. 1 tahun gajah, di situ terjadi satu fenomena bahwasanya di malam kelahiran Rasulullah Allah kirim malaikat-malaikat menjaga pintu langit pertama. Ya, malaikat semua di langit pertama. Makanya pada malam itu banyak jin di PHK para hadirin. Ya, jinnya di PHK, pemutus hubungan kerja, nganggur semua jinnya. Karena apa? Ini kerjaannya sudah nggak bisa lewat ini. Banyak malaikat. Kalau misalnya ada jin nekat, ya jin nekat nih. Wah, malaikatnya lagi di sana terbang. Itu sama malaikat kalau kelihatan, ya. Ditembak sama malaikat. Ini bukan panah Arjuna, Bu. Ya, dilempar. Dilempar. Kena tuh jin jatuh, kebakar. Angus. Ya. Kalau enggak ada panahnya habis nih. Oh, ambil tuh ada batu melayang, meteor diambil, dilempar. Yang bahlul siapa? Yang bahlul orang Cirebon. Kenapa Bapak Ibu? Yang orang Cirebon melihat, wah, itu di atas lagi perang ini, malaikat sama jin lagi perang di atas. Orang Cirebon ngomong ke temennya, itu tuh lihat tuh ada bintang jatuh, cepat baca doa ya, nanti kabul doanya. Baca doa. Kenapa ada bintang jatuh? Ya, jadi kalau ada bintang jatuh baca doa, kabul doanya. Ini ajaran jahiliyah. Baca doa. Nanti sebelahnya nanya, ente doanya apa? Ini lebih bahlul lagi. Ya, nanya doanya apa? Oh, nggak boleh dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, tidak makbul nantinya. Nah, Jadi harus paham ilmu-ilmunya. Hal ini, kisah ini diceritakan di dalam surat As-Saff, yaitu surat setelah surat Yasin, masih awal-awal ayat belasan gitu ya. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, Lauhul Mahfuz, maka sejak malam kelahiran zaman Rasulullah, Lauh dinamakan Lauhul Mahfuz, yaitu tempat ditulis takdir manusia yang terjaga oleh para malaikat. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 itu namanya kolam. Ah, anak-anaknya tahu enggak? Kolamun bulpen. Bulpen hari kiamat enggak hancur, bukan bulpen yang ada, bukan yang buat nulis tuh, bukan. Ya, bulpen mana? Kolam yang nulis takdir manusia. Ini kolam mulai diciptakan Allah, dia enggak pernah berhenti nulis terus kerjaannya. Ya. Nulis. Namanya kolam. Ya. Selesai itu apa? Ditulislah takdir manusia. Para hadirin hadirat rahimakumullah, rukun Islam ada berapa? Jelas ada 5. Rukun iman ada 6. Kita lihat rukun iman yang ke-6. Yaitu iman kepada qada dan qadar. Waduh, siapa itu Pak Ustadz? Qada dan qadar? Hah? Anak kembar. Satu qada, satu qadar. Bukan. Qada dan qadar. Perbedaannya apa? Qada adalah takdir Allah, ketentuannya Allah yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz dengan perantara kolam dan tidak bisa dirubah. Jadi yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu enggak bisa diubah. Ya, oh ini orang ini ya, sebelum kita diciptakan udah ditentukan rezekinya dapat berapa, ya. Rezekinya dapat berapa? Sekian misalnya, ya. Jodohnya siapa, umurnya berapa, ya. Nanti bakal masuk surga apa masuk neraka sudah ditentukan. Kapan itu? Diceritakan di dalam hadis Arba'in Nawawi, tepatnya hadis ke-6. Di situ dikatakan, kata Rasulullah, inna ahadakum, kata Rasulullah, bahwasanya salah seorang kalian, yujma'u khalquh, dijadikan awal penciptaannya, fi batni ummihi, di perut rahim ibunya, arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari berupa sperma. Ketika sperma masuk, itu 40 hari tidak berubah. Setelah 40 hari, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kata Rasulullah. Kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari juga. 40 tambah 40 berapa, Bu? 80. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari juga. Total berapa hari? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan, ya? Hah? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Selesai 4 bulan kemudian apa? Kata Rasulullah, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada si janin tadi yang berusia 4 bulan malaikat. Di dalam tafsiran hadisnya dikatakan di situ adalah malaikat Mikail. Ya. Jadi kalau kita kenal waktu sekolah dulu, tugas malaikat Mikail apa? Membagikan rezeki. Ya, ini salah satunya. Kemudian apa? Datang malaikat. Tsumma yanfukhu fihi ruh, ditiup ruh sama malaikat. Janin umur 4 bulan ditiup ruh. Ketika ditiup ruh, gerak nih di dalam. Ya, makanya buat anak-anak jangan doraka sama orang tua. Kenapa? Umi ente waktu ngandung kalian semua itu apa? Kalau ditendang dari ente dari dalam perut, seneng. Ya, bayinya nendang. Ya, alhamdulillah. Berarti kan hidup tandanya. Ya, nonjok bayinya dari dalam. Alhamdulillah seneng ibunya. Tapi apa? Udah cukup dalam perut. Jangan sampai udah gede nendang-nendang. Nah ini doraka. Ya, seneng ibunya. Makanya kalau di Cirebon tuh ada namanya acara 4 bulanan, ya. Acara apa itu? Acara nyambut malaikat Mikail. Biar apa? Biar malaikat Mikail ketika nulis rezeki, rezekinya disambut nih. Ya, harusnya 3 triliun ditambah udahlah 4 triliun, kan gitu. Ya, makanya ada acara 4 bulanan. Sudah dari situ summa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian si malaikat Mikail tadi diperintah oleh Allah biarba'i kalimat dengan untuk menulis 4 hal. Apa? Bikat sebi rizki, dengan ditulis rizkinya. Malaikat Mikail bagikan rizki. Kapan bagiinnya? Ketika umur 4 bulan janin, bukan tiap hari. Ayo, siapa ente? 1000, kasih 1000. Yang sana berapa? 10.000. Ya, ini ngerjai orang namanya. Tapi enggak, ditulis satu kali. Sekian rizkinya. Para hadirin pernah dengar tidak? Ada orang kena petir 7 kali tidak mati-mati. Hah? Ada ya? Ini orang hebat nih. Kena petir 7 kali, jedar-jedar, tidak mati-mati. Kenapa? Iya, tidak mati. Ada orang mau bunuh diri, ya, terjun dari gedung, gagal, tetap hidup. Kenapa? Oh iya, rizkinya belum habis. Ya, rizkinya belum habis. Ketika pertama kali disambar petir, jedar, malaikat Izrail datang, malaikat pencabut nyawa. Asik nih, bentar lagi mati nih orang ya, kata malaikat Izrail. Mati ini bentar lagi. Kenapa terus? Lagi pengen nyabut nyawa, malaikat Izrail datang, malaikat Mikail protes. Eh, jangan ente cabut dulu. Kenapa malaikat Mikail? Rizkinya masih banyak nyisanya. Ya, biarin hidup. Oh gitu, ya ger. Ya, petir kedua kena jeder. Ya, ribut lagi nih malaikat dua. Rizkinya masih ada. Jadi orang kalau masih ada rizkinya enggak bakal mati. Ya, kalau rizkinya di bank malaikat masih ada saldonya, maka apa? Maka enggak bakal mati. Beda sama kalau udah saldonya nol. Ya, habis duitnya. Apa ada orang kaya raya? Ya, kaya raya, duitnya banyak, ya. Punya rumah kayak rumah gedong. Sampai kalau dia sakit, itu rumah sakitnya ada di dalam rumah. Ya. Aduh, tempat ini, tempat itu komplit lah. Sampai ada supermarket di situ di rumahnya. Jadi kalau sakit udah di situ di rumahnya, udah ada rumah sakit fasilitasnya. Ada komputer, ada infus, ya, ada macam-macam susternya, masya Allah, ya, terus apa, dokternya profesional dari luar negeri, hingga pada suatu ketika ini sakit tiduran orang kaya nih, dikelilingi dokter sama suster, udah siap. Eh di belakangnya ternyata ada malaikat Izrail lagi nungguin malaikat Izrail. Kata malaikat Izrail, ah, bentar lagi ente habis ya. Ana tadi udah konfirmasi ke malaikat Mikail, katanya rizki ente bentar lagi habis. Apa? Gimana malaikat Mikail? Mau habis? Iya, rizkinya itu tinggal satu tetes lagi. Satu tetes apa? Satu tetes infus. Itu infus jatuh airnya. Ceder. Ya, masuk ke darah, ketika masuk diserap, rizkinya habis, nol saldonya. Ah, ahlan wa sahlan, kata malaikat Izrail ya, dicabut. Ya, dokternya profesional, tapi apa tidak menjamin kehidupan si orang kaya tadi? Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian selain ditulis rizki, ditulis apa lagi? Hah? Bikats bi ajalih, ditulis umurnya. Sampai dalam satu riwayat, malaikat Izrail itu nunggu, bukan malaikat Izrail, bisa malaikat Izrail, bisa anak buahnya malaikat Izrail, nunggu di tempat kematian seseorang 40 hari sebelum dia wafat. Bakal mati di mana nih? Oh, bakal mati di kolam renang, apa tenggelam. Ya, malaikat Izrail sudah di situ 40 hari. Makanya dalam satu riwayat, seorang ulama salaf mengatakan, barang siapa, ya, ada seseorang dia hobinya ngerokok, 40 hari sebelum wafatnya belum taubat dari ngerokok, maka apa? Maka nanti dia di alam barzah gak bakal ngadep kiblat. Balik. Gak ngadep kiblat. Orang ngerokok belum taubat 40 hari, maka apa? Gak ngadep kiblat sana. Sudah dibalik sama malaikat Izrail. Ya, itu ngerokok. Ya, makanya para hadirin hadirat rahimakumullah, berhenti ngerokoknya. Wah, susah Pak Ustaz, ya. Sudah ketagihan, gampang beli permen itu yang 100-100 ya. Dimakani, ya, oh, bibirnya pahit. Apa? Pahit, ya, asem, tidak enak. Berhenti pakai permen, latihan mujahadah. Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi para hadirin? Para hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya nomor 5 dan nomor 6, yang ada awal tidak ada akhirnya, itu adalah sorga dan neraka. Wah, kalau kita bahas sorga neraka ini gak habis para hadirin ya. Berarti kita harus cerita lengkap tentang sorga dan neraka. Insya Allah nantilah diundang lagi kan gitu ya. Selanjutnya yang nomor 7, yang ada awal tapi tidak ada akhir, apa? ajabuz zanab. Apa itu Pak Ustaz ajabuz zanab? Ajabuz zanab itu masing-masing kita sekarang punya satu. Ini kekal, enggak bakal hancur. Hari kiamat dihancur. Ya. Ajabuz zanab apa? Ajabuz zanab adalah bentuknya itu tulang, tulang di bawah tulang ekor. Tahu Bu, tulang ekor? Ya, kalau ada tulang rusuk tuh. Ya, terus ada lurus. Nah, di ujung sini itu ada satu kecil kayak biji kacang ijo, tapi warnanya putih. Itu namanya ajbud zanab. Zaman sahabat enggak ngerti apa itu ya Rasulullah ajbud zanab. Ya, enggak kepikiran apa. Oh, ajbud zanab itu, ya. Kata Rasulullah, itu datanya ente masuk situ semua. Sekarang kebayang apa? Nih HP ada namanya kecil tuh, apa masuk? Hah? Ada memorinya. Itu memori nyimpen foto, video, musik, ya, ceramah, ada semua di situ. Al-Qur'an 30 juz ada. Apa? Kebayang baru memori. Jadi nanti memori manusia ketika manusia itu dikubur, mati, hancur, maka apa? Ini ajbud zanab enggak hancur. Diketok palu, dibakar enggak bakal hancur. Sampai ketika tiupan malaikat Israfil yang kedua ditiupkan sangkakala itu sung ketiup. Ya, maka apa? Semuanya bangun. Itu ajbud zanab semuanya terbang. Dari tanah masing-masing terbang. Semua terbang. Kemudian apa? Itu ajbud zanab jadi satu. Muter. Selesai muter, terus apa? Jadi fulan bin fulan. Ya, utuh lagi jadi fulahna binti fulan. Jadi fulan bin fulan. Jadi semua. Ya. Itu adalah ajbud zanab, sesuatu yang ada awal dan tidak ada akhir. Para hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir, ya, terakhir, itu tidak ada awal, tidak pernah diciptakan, tetapi ada akhir. Tidak ada awal, tidak pernah diciptakan, tapi temu-temu ada akhirnya. Apa itu? Ini sedikit perlu konsentrasi, ya. Apa itu? Adalah ketiadaan manusia itu sendiri. Jadi tidak adanya kita. Kalau ada seseorang, oh siapa ini? Oh si A. Lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun 90, Pak Ustaz. Saya tanya, kalau ini lahirnya tahun 90, tahun 1981 kemana nih orang? Ada di mana, Bu? Hah? Indonesia merdeka tahun 45 ini orang kemana? Belum ada. Ya, tiadanya manusia sebelum diciptakan itu tidak ada awalnya. Tiadanya manusia tidak ada awalnya, tapi ada akhirnya kapan? Ketika keluar oe oe oe. Nah, itu akhir daripada ketiadaan manusia. Ya, mudah-mudahan dapat difahami. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita ini masuk di dalam salah satu waktu. Ya, salah satu waktu yang di dalamnya disebutkan adalah waktu paling mulia, yaitu bulannya Allah, bulan Muharram. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inna iddatasyuhuri 'indallah Allah itu 12 bulan. Kata Gusti Allah, ya, 12 bulan. Yang mana nih Pak Ustaz? Hah? Yang Januari apa yang Muharram? Dijelaskan lagi fi kitabillah, di dalam ketentuan Allah yang Allah tentukan, yauma khalaqas samawati wal ard, di mana ketika Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, juga menciptakan kedua belas bulan itu, kata Allah apa? Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Allah, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, jihad fisabilillah. Bayangkan para hadirin hadirat rahimakumullah, jihad yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun dilarang oleh Allah pada bulan Muharram. Bulan yang dimuliakan diharamkan, maka namanya bulan Muharram. Jihad diharamkan. Bagaimana dengan hal-hal yang sama sekali tidak diajarkan, tidak disyariatkan oleh agama Islam? Apa? Nyium trompet, ya, jalan-jalan, campur laki perempuan, malam tahun baru campur. Nah, ini enggak disyariatkan. Jihad aja diharamkan, apalagi hal-hal yang diharamkan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya gampang. Kenapa sih Pak Ustadz bulan Muharram itu dimuliakan oleh Allah. Emang ada apa di bulan Muharram? Ya ada apa dengan bulan Muharram? Kenapa bisa jadi mulia bulan Muharram ini? Iya para hadirin hadirat, karena di dalam bulan Muharram ini terdapat banyak sejarah Islam, kisah-kisah, cerita-cerita yang berkaitan dengan para nabi dan rasul. Ya, tepatnya tanggal 10 Muharram. Sekarang kan tanggal 5 Muharram nih. Ya, 5 hari lagi tepatnya hari Jumat ya, malam Jumat. Ya, itu 10 Muharram. Maka apa ada kejadian apa tanggal 10 Muharram? Satu, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam pada tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi Adam melanggar perjanjian dengan Allah, ketika Allah mengatakan, "Ya Adam, engkau aku ciptakan, terus aku ciptakan teman dari lain sejenismu. Aku nikahkan engkau dan aku kasih kepada engkau, engkau boleh makan itu di sorga, boleh makan ini di sorga, tapi aku larang jangan makan ini satu buah, tapi engkau makan juga, maka ya Adam engkau keluar dari sorga." Maka ketika itu apa? Nabi Adam mengucapkan istighfar, minta maaf kepada Allah. Ya Allah, minta maaf ya Allah, dengan berkat wasilah Nabimu Muhammad aku minta maaf. Ditanya sama Allah, loh ente Adam manusia nomor satu kok ente kenal sama Nabi Muhammad? Ya ente kenal dari mana? Oh iya ya Allah, cerita Nabi Adam. Ketika engkau menciptakanku dan engkau memasukkan ruh ke dalam tubuhku, ya karena Nabi Adam itu sebelum dimasukkan ruh, Nabi Adam itu ditaruh di depan pintu sorga. Ditaruh di depan pintu sorga. Nih dipamerkan, nih manusia. Pemimpin nanti di dunia dipamerkan, malaikat masuk surga, keluar surga ngelihat, oh ini kok bentuknya aneh ya, karena malaikat terbuat dari cahaya, masuk lagi keluar lagi, hingga satu makhluk namanya Azazil. Siapa itu Pak Ustadz Azazil? Azazil itu adalah asal usulnya iblis. Iblis sebelum menjadi iblis namanya Azazil, pemimpin malaikat di surga Azazil. Azazil keluar, melihat ini siapa? Oh ini pemimpin, karena penasaran ya, karena penasaran dipegang. Oh gini dilihat pipinya, tangannya, sampai nyampe perut, pengen nyoblos gitu ya. Ketika nyoblos, bolong. Bolong lari, ini Azazil masuk surga. Makanya di masing-masing kita anak cucu Adam pasti tengah perut ada bolongannya. Itu oleh-oleh dari iblis. Ya, oleh-oleh dari iblis. Iblisnya penasaran dipegang, bolong. Akhirnya semuanya punya oleh-olehnya. Makanya itu oleh-oleh iblis ditutup, jangan diumbar-umbar. Ya, ini diumbar-umbar. Ayo, oleh-oleh iblis jangan ditutup. Ya, nutup aurat. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Adam ditaruh depan surga. Maka Nabi Adam cerita, "Ya Allah, kenapa aku kenal Muhammad itu? Karena ketika engkau masukkan ruh ke dalam tubuhku, ya, masuk lewat mata, mataku ngelihat melek. Ketika melek, aku lihat di bawah kaki arasy, sehingga sanamu ya Allah, itu ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dan aku yakin, kata Nabi Adam, ketika aku melihat tulisan itu aku baru faham bahwasanya tidak ada makhluk yang berhak bersanding dengan namamu Allah kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling kau cintai. Maka aku yakin, aku sekarang beristighfar kepadamu dengan pelantara wasilah si Muhammad tadi. Maka kata apa? Allah, Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku enggak bakal memaafkan engkau. Akhirnya di sesungguhnya engkau ya Allah, kata Nabi Nuh, innaka, kalau engkau membiarkan mereka, yudillu ibadaka, maka menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa kafiran illa fajiran kafara, kecuali kalau engkau diamkan mereka, maka mereka akan menyesatkan umatmu yang beriman, hambamu yang beriman, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali keturunan yang menyekutukan engkau ya Allah. Maka apa? Kejadiannya pada tanggal 10 Muharram. Itu di tanggal 10 Muharram ini banyak kejadian ya. Ada lagi satu lagi Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus sama Allah dikasih umat. Umatnya apa? Masya Allah. Ya. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gak ada, bodoh amat Nabi Yunus. Karena kesel, putus asa Nabi Yunus. Kabur. Kabur kemana? Ke laut. Udah naik pelabuhan, naik perahu. Ketika naik perahu, kabur nih dari dakwah. Jalan perahunya. Nyampe tengah laut, ini perahu. Ya. Tergoncang-goncang. Nah, kodanya ngomong. Ini pasti ada biang keroknya ini. Siapa biang keroknya? Dicari. Siapa? Gimana kalau diundi? Ada yang usul. Akhirnya diundi. Nama satu kapal dimasuki ke dalam botol, dikocok, dikeluarkan. Yang keluar namanya siapa? Yunus. Sampai tiga kali yang keluar namanya Yunus. Akhirnya dengan walafu, dengan rela, Nabi Yunus pun diceburkan dalam laut. Ketika masuk laut, Allah ngirim ikan paus. Ikan paus makan Nabi Yunus. Makanya ini dalam Al-Quran yang disebut tiga kegelapan di dalam tiga kegelapan. Apa? Kegelapan pertama, Nabi Yunus masuk di gelapnya malam. Ya, masuk di kedalaman, gelapnya kedalaman laut. Terakhir, masuk di dalam kegelapan dalam perutnya ikan paus. Maka dari situ sadar. Siapa yang sadar? Yang sadar Nabi Yunus. Iya ya Allah, aku dakwah di jalanmu terus aku tinggalkan. Ya, aku dakwah terus aku tinggalkan ya Allah. Aku jadi begini, aku istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Selesai istighfar. Itu dengar istighfarnya Nabi Yunus, ini ikan paus sakit perut. Ya, di dalam laut enggak ada puskesmas, klinik tidak ada. Akhirnya keluar dimuntahkan isinya. Nabi Yunus selamat. Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam daripada perut ikan paus tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Dan masih banyak lagi, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena momen ini terjadi satu tahun sekali, maka kita manfaatkan. Kita harus tahu apa amalan-amalan yang disunahkan pada tanggal 10 Muharram. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah puasa di bulan tanggal 10 Muharram. Namanya puasa Asyura. Puasa Asyura. Ya, ketika Rasulullah masuk kota Madinah, Rasulullah itu rambutnya belah tengah. Rambutnya belah tengah. Keren rambut Rasulullah, panjang segini. Ya, agak ikal. Belah tengah. Masuk kota Madinah, dilihat orang Yahudi semua rambutnya belah tengah. Kata Rasulullah, mana sisir? Sisir mana? Belah pinggir, kayak Jokowi Rasulullah. Kenapa? Rasulullah enggak mau mirip sama orang Yahudi sama Nasrani. Kata Rasulullah, khalifil Yahud wan Nasara. Berbedalah kalian dengan orang Kristen dan orang Yahudi. Jangan sama. Ya, suruh beda. Melihat orang Yahudi ternyata puasa 10 Muharram karena memperingatkan nabinya Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Firaun. Maka apa? Karena mereka puasa, kata Rasulullah, kami umat Islam lebih berhak untuk berpuasa. Ayo sahabatku, semuanya puasa. Ya Rasulullah, mengkritisi nih para sahabat. Ya Rasulullah, kalau kita ikut puasa kita mirip dong sama orang Yahudi. Oh tenang. Kalau seandainya umurku nyampe tahun depan, ya, maka niscaya aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram yang dinamakan hari Tasu'a dan 10 Muharram. Insyaallah nanti jatuhnya hari apa? Hari Kamis sama hari Jumat, insyaallah puasa semuanya. Pahalanya besar para hadirat rahimakumullah. Dalam hadis sahih dikatakan, barang siapa puasa tanggal 10 Muharram, maka Allah hapus dosanya 1 tahun yang lalu. Dihapus. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Ya, 1 tahun habis, ya, beres. Kemudian apa para hadirin? Amalan nomor 2 adalah motong kuku. Motong kuku dijelaskan di dalam kitab fikih bahwasanya cara motong kuku yang faedahnya besar itu adalah tangan kanan, ya, tangan kanan itu khawabis. Bisa pegang sebentar ya. Tangan kanan itu khawabis, nih kanan, ya. Gimana khawabis? Khinsir, yang pertama kelingking, kemudian wusta, jari tengah. Jadi gampang ya. Kelingking, jari tengah, jempol, pinggir sini, sini. Ya. Selesai. Hafal semua? praktek nanti hari Jumat. Kelingking tangan kanan ke tengah, lari ke jempol, baliknya ke sini, ke sebelum kelingking, terus jari telunjuk, jari manis, jari telunjuk. Nanti yang sebelah kirinya beda lagi. Au khasab ibham dulu. Jari jempol, jari tengah, jari kelingking, balik jari telunjuk, baru jari manis. Hafal ya. Ini diantara faedahnya apa? Yang pakai kacamata min sembuh. Ya. Insya Allah hari tua ini matanya cerah. Ya, oh udah tua kok matanya masih cerah. Ya jazakallah khair. Kenapa masih cerah? Iya dong, motong kukunya cara Rasulullah. Ya. Tuh, nanti sini kayak gitu mulai dari jari kelingking diselang-seling. Dari sininya, kirinya mulai dari jempol diselang-seling. Insya Allah nanti hari Jumat praktek semuanya. Kemudian, ini khusus nih amalan buat bapak-bapak. Ya, buat bapak-bapak didengarkan. Amalan tanggal 10 Muharram, tausiatul iyal. Apa itu Pak Ustadz tausiatul iyal? Memperluas rizki nafkah keluarga. Biasa tiap hari makannya apa? Hah? Oncom tempe, oncom tempe, oncom tempe. Nah, tanggal 10 Muharram ganti. Kasih sate kambing, ya. Nasi kebuli, yang enak. Ya, ini sunnah, pahalanya besar. Jadi ibu-ibunya tenang nih, ya. Tanggal 10 Muharram makannya bakal enak. Ya, amin tuh, udah diamini. Ya, makannya bakal mewah nanti semuanya, ya. Itu tausiatul iyal sunnah bagi para yang megang memberikan nafkah. Kemudian selanjutnya yang baru kita lihat tadi, ya, ngelus kepala anak yatim tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, ngelus, ngelusnya jangan pakai sampo kasih air. Itu nyampoin, bukan ngelusnya apa? Kasih duit, ya, ngasih sesuatu yang menyenangkan anak yatim. Karena ini anak yatim ditinggal bapaknya, ya Allah sedih dia. Maka kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hakadha. Aku dan orang yang membiayai kehidupan anak yatim seperti ini. Ya. Seperti ini nih bukannya. Bukannya sini sama sini, bukan. Ya, bukan nempel gini, bukan. Bapak Ibu lihat yang di atas. Ya, yang jari tengah itu naik sedikit. Rasulullah itu di ujung atas, kafilul yatim di bawahnya, dekat sama Rasulullah. Rumahnya itu nanti tepat di bawah rumahnya Rasulullah. Amin. Ya, oh, Pak Ustaz enggak punya duit. Enggak usah banyak-banyak, beli permen, beli ciki, coklat, kasih senang nih anak yatim. Ketika senang, rumahnya dijamin dekat sama komplek Rasulullah. Amin. Amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, selanjutnya mandi sunnah. Ya, yang jarang mandi, yang mandinya cuma hari Jumat mandi. Ya, jangan setahun sekali ya biar mandinya. Ya, tanggal 10 Muharram disunnahkan mandi. Ya, selanjutnya ana mau bawain satu ayat sebagai penutup. Apa? Allah Subhanahu wa taala berpesan, kata Allah apa? Innama, sesungguhnya kata Allah, ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, yang di dalamnya bikin majelis taklim, sholat tepat waktu berjamaah, ya, ngundang orang buat ceramah di masjidnya, hadir ke masjid, kata Allah apa? Innama, sesungguhnya ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu man amana billah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, wabil yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada akhir-akhir. Ya, kalau kita mau beriman kepada Allah, kita balik lagi surat Al-Asr tadi. Mau jadi orang beruntung, caranya gimana? Makmurkan masjid. Ya, makmurkan masjidnya. Ini masjidnya alhamdulillah besar. Zaman Rasulullah tidak ada karpet, tidak ada lampu, ya, tidak ada kipasnya. Kita udah enak dikasih nikmat kata Allah. Maka hal ini harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian ya dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.